Di Piala Dunia 90, pemain Afrika Roger Milla yang pertama mengekspresikan semangat kemenangan dengan berdansa. Dari situ, ekspresi kemenangan pun melanda. Jadi, 20 tahun kemudian, apa kita berlebihan, Roger?